Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ahibbati fillah, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-auna, pertolongan, bantuan untuk kita terus berada dalam ketaatan kepadanya, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Alhamdulillah, nikmat yang tidak boleh kita tukar dengan apapun juga. Pada pertemuan yang telah lewat, kita dibawa oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah untuk menyelami hakikat dari wahyu yang beliau permisalkan seperti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan misal sesuatu yang cair, yaitu air hujan. Tentu dalam setiap hujan besar akan didahului oleh mendung yang sangat gelap, bersusulan dengan petir dan kilat yang menyambar. Bagi kaum munafikin, dia tidak pernah akan mau tahu bagaimana air itu, air hujan yang akan menghidupi dunia ini. Namun yang ada di hadapan mereka adalah petir yang akan menyambar, petir yang mengerikan, menggelegar, kemudian kilat yang akan menyambar, sehingga ketakutan yang sangat ada pada diri mereka. Mereka menutup diri, mereka tidak mau tahu jikalau air hujan itu akan menyuburkan tanah, berguna dan bermanfaat bagi binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, rerumputan, dan seterusnya. Disinilah letaknya kaum mukminin. Dia punya kesiapan untuk menghadapi halilintar tersebut, punya kesiapan untuk menghadapi kegelapan karena mendung tersebut. Kaum mukminin punya kesiapan apapun yang akan terjadi di belakang, petir yang menggelegar atau kilat yang menyambar dan seterusnya. Mereka punya kesiapan. Maka disinilah tentunya orang-orang yang beriman hidup dengan wahyu Allah Azza wa Jalla, kendatipun dia menemukan di dalam wahyu itu ada larangan, ada perintah jihad, perintah untuk bersabar, perkara-perkara besar yang tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan ada di dalam wahyu. Tetapi dia menyabarkan diri untuk menerima wahyu itu, sehingga menjadi hidup jiwanya. Barakallahu fikum. Mari kita melangsungkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di saat beliau menjelaskan hakikat kaum munafikin, orang-orang munafik. Qala rahimahullah, wa ammal munafiqu fa innahu amiya qalbuhu. Maka adapun orang munafik, sungguh telah buta hatinya. Lam yujawiz basaruhu dzulmata. Dia si munafik tidak akan melampaui pandangannya itu kegelapan yang dia saksikan, tidak lebih dari itu. Tidak bisa mengambil bahwa di belakang kegelapan karena mendung yang sangat ada hujan. Tidak. Cuma sebatas ada gelap, tentu siapapun akan menakutkan, akan takut dan ngeri di saat melihat kegelapan. Apalagi kegelapan itu disebabkan karena awan. Barakallahu fikum. Tidak bisa melampaui penglihatannya itu kegelapan itu. Walam yara illa barqan yakadu yakhtaful basara. Dia tidak melihat kecuali kilat barq yang hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Tentu bersama kegelapan barakallahu fikum mendung itu kita melihat sambaran-sambaran kilat. Wa ra'dan 'aziman wa dhulma, yaitu petir yang besar dan memang kegelapan. Fastauhasha min dzalika wa khafa minhu. Tidak ada pada munafik itu kecuali kengerian dan ketakutan darinya. Barakallahu fikum. Karena melihat penampilan itu, fawada'a asabi'ahu fi udhunai. Lalu dia meletakkan jarinya di telinganya. Li'alla yasma'a sautar ra'd. Agar jangan telinga ini mendengar suara petir. Wahalahu musyahada dzalikal barq. Dan menakutkannya untuk menyaksikan kilat-kilat itu. Kilat. Wasyiddata lamani'ihi. Dan keras cahayanya. Allahu Akbar. Wa'azama nuruhu. Dan besar cahayanya. Fahuwa khaifun. Dia dalam kondisi takut. Melihat mendung yang menyebabkan gelap. Menyaksikan petir, menyaksikan kilat yang menyambar. Mereka tutup telinganya, atau dia tutup telinganya untuk jangan mendengar petir itu. Barakallahu fikum. Ketakutan menyaksikan kilat dengan cahaya yang sangat keras, sinar yang sangat tinggi. Dia dalam kondisi takut, kata beliau. Ayyakhtafa ma'ahu basar. Untuk kemudian pandangannya itu tersambar. Li'anna basarahu adha'af ayyathbuta ma'ahu. Karena pandangannya itu akan menjadi pandangan yang paling lemah untuk bersama kilat itu. Tidak akan mampu. Barakallahu fikum. Fahuwa fi zulmatin yasma'u aswatar ra'at al-qasid. Bersamaan dia berada di dalam kegelapan, mendengar suara-suara petir menyambar. Wa yara dzalikal barqul khatib, dan menyaksikan kilat khatib khatafa dengan qasafa, tidak jauh bedanya. Melihat al barq yaitu kilat al khatib yang menyambar. Dalam kondisi demikian dia mencoba ingin lari kegelapan. Fa in adha'a lahu ma baina yadayhi masha fi dhaw'ihi wa in faqada dhaw'u qama mutahayyiran la yadri aina yadhhabu. Maka apabila dengan kilat itu ada cahaya di hadapannya, dia berjalan sedikit. Apabila lenyap cahaya itu, sinar itu, berdiri dalam kondisi bingung. Dia tidak mengetahui kemana dia harus pergi. Walijahlihi, karena kebodohannya. La ya'lamu anna dhalika min lawazimis sayyib alladhi bihi hayatul ardi wan nabah. Karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, kalau adanya petir, adanya kilat gelap itu merupakan kemestian dengan adanya hujan. Tidak tahu. Barakallahu fikum. Gelap karena kebodohannya. tidak mengetahui kalau petir-petir dan kilat itu, kegelapan mendung itu, memang itulah kemestian turunnya hujan. Tetapi tidak pernah tahu, barakallahu fiik. Dengan air itu akan, dengan air hujan itu akan menghidupkan dunia ini dan tumbuhan-tumbuhan. Wahayatuhu huwa fi nafsihi. Dan padahal kehidupannya itu juga pada air itu sendiri. Bal la yadri la yudrikuka illa ra'dan wa barqan wa zulman. Bal la yudriku illa ra'dan wa barqan wa zulmatan. Dia tidak menemukan kecuali petir, kecuali kilat, kecuali kegelapan. Wala syu'ura lahu bima wara'a dzalik. Tidak ada gambaran, tidak ada anggapan, tidak ada harapan, tidak ada dukaan. Di belakang itu tidak ada rasa sama sekali. Kalau di belakang petir, di belakang kilat ini, kegelapan ini, akan ada sesuatu yang akan menghidupkan dunia dan menghidupkan jiwanya. Fal wihsyatu lazimatun lahu. Karena kondisinya demikian, maka kengerian terus menyertainya, barakallahu fikum. Ketakutan, war-ra'bu wal-faza'u la yufarikuhu. Ketakutan dan kengerian itu, kekhawatiran, tidak akan berpisah bersamanya. Ini orang-orang munafik, barakallahu fikum. Sedemikian rupa digambarkan kondisinya oleh beliau sesuai dengan penjelasan ayat yang beliau tafsirkan, bahwa munafik itu selalu di dalam kengerian dan ketakutan. Kalau kita mau tahu, ayat-ayat juga bercerita. Ketika mereka ikut berperang bersama kaum mukminin, barakallahu fikum, berada pada barisan yang paling belakang. Takut dari kematian, rahimani wa rahimakumullah. Tapi di saat kaum mukminin mendapatkan kemenangan, wah, dia yang paling terdepan. Seolah-olah dia yang berjasa, barakallahu fikum. Akuismenya muncul, berada pada garda terdepan menurut dia, karena saya kalian menang. Tapi ketika nanti kalah, misalkan dipukul mundur, dia yang paling pertama lari tunggang langgang. Setelah itu gabung kepada pihak lawan. Ya, barakallahu fikum, berbagai sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberitahukan kepada kita, ini loh kenyataan orang yang punya jiwa nifaq. Tidak akan pernah tenteram dan tenang hidupnya. Selalu dirundung oleh ketakutan, barakallahu fikum. Kata beliau, wa amma man anisa bis-sayyib wa alima annahu labudda fihi min ra'din wa barqin wa zulmatin bisababil ghaim istanasa bidzalik wa lam yastauhish minhu walam yaqta'uhu dhalika an akhdhihi binasibihi minasayyib. Adapun orang yang merasa tenang, tentram, berlezat-lezat, jinak jiwanya dengan air, dia mengetahui kalau adanya petir, kemudian kilat dan kegelapan itu adalah sebuah kemestian, bisa babil ghaim, karena mendung yang sangat, barakallahu fikum, gelap gulita. Dia tahu kalau itu adalah kemestian mendung yang gelap gulita, adanya petir, adanya, barakallahu fikum, ya kilat, adanya kegelapan, itu adalah kemestian mendung. Istanasa bidzalik, maka di saat dia tahu, Kalau itu adalah kemestian mendung, maka dia merasa terjinakkan hatinya, tenang, tenteram, dan tidak ada kengerian dan ketakutan. Dan tidak pernah adanya petir dan adanya kilat atau kegelapan itu memutuskan, menghentikan langkahnya untuk mengambil bagiannya dari air hujan yang diturunkan. Tidak ada yang memutuskan langkahnya, barakallahu fikum. Walaupun petir itu berangkat mungkin kalau dia punya sawah untuk memasukkan air ke sawahnya, barakallahu fikum, atau kemudian untuk menyirami tanaman-tanamannya, benar-benar dia mengetahui kalau itu adalah kemestian mendung, adanya kilat, adanya petir, adanya kegelapan, sehingga tenang dan tenteram hidupnya. Maka beliau mengatakan, fahadha mathalun mutabiqun lisayyibil ladhi nazzala bihi Jibrilu alaihi salatu wassalam min indi rabbil alamin tabaraka wa ta'ala ala qalbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah permisalan yang sesuai dengan air dan hujan, apa yang diturunkan dibawa oleh Jibril dari sisi Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala ke dalam hati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini permisalan yang sesuai dengan air itu, permisalan wahyu yang dibawa oleh Jibril dari sisi Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala di hati Rasul. Liyahyiya bihil qulubu wal wujudul ajma' liyuhyiya bihil quluba wal wujuda ajma', untuk menghidupkan al-qulub, yaitu hati-hati, dan menghidupkan seluruh kehidupan ajma'. Nah, beliau ingin menjelaskan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Yang namanya orang yang menerima wahyu, iqtadat hikmatuhu ayyuqarinahu minal ghaim warra'id walbarq ma yuqarinu as-sayyiba minal ma'i hikmatan balighatan wa asbaban muntazamatan nazamahal azizul hakim. Tentu hikmah menuntut, hikmah menuntut untuk dibarengi minal ghaim, yaitu mendung, warra'at, menyertai mendung itu adalah petir, kilat, mayukarinu sayyib, yang terus mengikut sertakan atau bersama dengan air hujan itu. Hikmatan baligha, sebuah hikmah yang sangat-sangat-sangat besar, tinggi. Wa asbaban muntawamah, dan sebab-sebab yang memang teratur, yang telah diatur oleh Al-Azizul Hakim. Mungkin kita akan mengatakan, loh, hujan aja turun kok harus bersama petir, bersama kilat, gelap. Allah Maha Kuasa langsung turun hujan tanpa adanya barakallahu fikum. Maka hikmah Allahu Izza wa Jalla yang mengatur itu semua, Allah meletakkan hikmah yang sangat besar, barakallahu fikum. Salah satu hikmah, kita diberitahukan kondisi manusia yang hidup di dunia ini antara munafik dan mukmin. Bagi munafik sangat-sangat mengerikan, barakallahu fikum. Tapi bagi orang yang beriman, memang itu adalah kemestian turunnya hujan. Maka beliau mengatakan, fakana hadzul munafiqi min dzalika sayyib sahabahu wa ru'udahu wa buruqahu faqat. Bagian bagi seorang munafik dari turun hujan itu adalah awannya gelap. Kedua, petir, buruqah, kilat-kilat itu saja yang didapatkan oleh munafik. Wah, mengerikan kalau cuma itu yang diambil. Hujannya tidak terpikir buat bagi mereka, barakallahu fikum. Lam ya'lam ma wara'ahu. Tidak mengetahui apa di belakang petir, di belakang gelap, di belakang barakallahu fikum kilat itu. Dia sama sekali tidak mengetahui. Fastauhasha bima anisa bihal mu'minu. Maka dia berada di dalam kengerian pada sesuatu yang orang-orang beriman itu tenang dan tenteram. Karena hujan turun. Sementara munafik itu sangat-sangat mengerikan. Wartaba bimat tuma itma'anna bihil alimun. Dia benar-benar dirundung oleh keraguan. Di saat orang-orang yang berilmu itu tenang, tenteram. Wasyakka fima tayaqqanahul mubsirunal arifun. Ragu-ragu pada perkara yang orang-orang yang arifun berilmu itu yakin. Fabasaruhu fil mathalin nari kabasaril khafashi nahwad dhahirah. Beliau kemudian menyimpulkan. Penglihatan si munafik dalam permisalan yang dibuat oleh Allah yaitu api. Seperti penglihatan orang yang paling lemah penglihatannya di saat terang benderang. Kan ada orang susah melihat padahal siang bolong. Atau ada binatang barakallahu fikum yang tidak bisa kena cahaya, susah. Sehingga dia harus bergerak mencari di malam hari. Seperti itu permisalan si munafik penglihatannya dalam permisalan api yang dibuat oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ini satu. Wa sam'uhu fil mathalil ma'i kasam'i man yamutu min sautir ra'd. Permisalan si munafik, permisalan pendengaran si munafik dalam permisalan yang dibikin pendengaran si munafik dalam permisalan yang dibuat oleh Allah benda cair yaitu hujan seperti pendengaran orang yang mati karena suara petir. Berarti kan orang munafik itu dirundung ketakutan yang sangat di dalam hidup. Ya, tidak usahlah jauh-jauh. Barakallahu fikum. Ini berbicara tentang nifaq i'tiqadi. Kalau seseorang, maaf-maaf, nas'alullah salamatal afiyah, semoga Allah menjaga kita. Nifaq amali yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ayatul munafik thalath. Ayat tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara berdusta. Apabila dia berjanji dia ingkar janji. Apabila dia dipercaya dia khianat. Di dalam riwayat yang lain yang keempat disebutkan wa idza khasama fajara. Apabila dia berdebat, adu argumentasi, berdialog, khasama fajara, berbuat jahat, mencela, mencaci, menjatuhkan, meredahkan, menghinakan, ya, berbagai macam cara yang dilakukan. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini saja, maaf-maaf, tidak punya ketenangan. Kalau orang yang beriman, kalau misalkan berdusta, dia khawatir, takut bawaannya, sehingga cepat untuk terpanggil bertaubat. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Beda kalau itu sudah menjadi tabiat. Ya, merasa tegar, merasa terus barakallahu fikum, ya, berwibawa padahal berada di dalam kedustaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam sadaqa ma yaqul as-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu raibah. Kejujuran itu benar-benar menenteramkan. Kedustaan itu membuat bimbang dan ragu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga jangan sampai kita mengatakan orang-orang yang berdusta itu tenang dan tenteram hidupnya. Oh enggak. Dirundung oleh kekhawatiran, ketakutan. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kaitannya dengan nifaq amali. Tidak menenangkan. Bagaimana kalau itu adalah nifaq i'tiqadi. Salat bersama muslimin. Kemudian puasa bersama muslimin. Semuanya bersama muslimin. Barakallahu fikum. Tapi hatinya gerundel, marah, dengki. Seolah-olah ingin memakan saudaranya muslimin. Lebih tidak tenang lagi hidupnya. Lebih akan tidak pernah tenang dan tenteram. Barakallahu fikum. Maka permisalan pendengarannya, penglihatannya terhadap api. Lemas, loyo, tidak bisa melihat. Padahal ini api loh. Permisalan pendengarannya terhadap permisalan air. Pendengaran munafik ini terhadap permisalan air yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti pendengaran orang yang mampus mati karena suara petir. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, waqad dzukira an ba'dil hayawanat annaha tamut min sam'ir ra'd. Telah disebutkan bahwa beberapa bentuk hewan mati disebabkan karena mendengar petir. Karena mendengar petir. Barakallahu fikum. Jadi ini penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian beliau masuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang persoalan orang-orang yang cepat terbawa, ya, terpanggil dengan panggilan-panggilan yang sangat-sangat manis dari munafik. Kata beliau, wa idza sadafa hadzal uqula wal asma' wal absara syubhatun syaitaniyatun wa khayalatun fasidatun wa zununun kadzibatun jalat fiha wa salat wa qamat biha wa qa'adat wattasa'a fiha majaluha وَكَثُرَ بِهَا كِيلِهَا وَقَالُهَا فَمَلَأَتِ الْأَسْمَاعُ مِنْ هَذَيَانِهَا وَالْأَرْضُ مِنْ دَوَاوِينِهَا وَمَا أَكْثَرَ الْمُسْتَجِيبِينَ لِهَؤُلَاءِ وَالْقَابِلِينَ مِنْهُمْ وَالْقَائِمِينَ بِدَعْوَتِهِمْ وَالْمُحَامِينَ عَنْ حَوْزَتِهِمْ وَالْمُقَاتِلِينَ تَحْتَ أُولُو alawiyatihim wal mukatsirina lisawadihim. Kata beliau barakallahu fikum, apabila telah sejalan, telah mengenai, telah menabrak, lalu kemudian kena akal-akal, pendengaran-pendengaran, kemudian penglihatan, menabraknya syubhat syaitaniyah, subhat-subhat setan, kemudian khayalan-khayalan yang rusak, anggapan-anggapan dusta, maka akal, pendengaran, absar, penglihatan jalat fiha akan ikut apa jalat ajaulah, yaitu berkeliling. Barakallahu fikum, wasalat kemudian lompat loncat sana loncat sini, waqamat biha waqa'adat, dia bangkit karenanya, dia duduk karenanya, wattasa'a fiha majaluha, semakin luas kesempatannya, banyak kila waqal, maka pendengaran-pendengaran ini terpenuhi dengan pengegoan, ya, hazayan. Kalau orang mimpi kemudian tiba-tiba ngomong ini itu hazayan namanya. Kalau sudah syubhat syaitaniyah, khayalan-khayalan rusak, dzan-dzan dusta telah menguasai, pendengaran ini penuh dengan itu. Igawan-igawan, bumi ini penuh dengan syair-syair. Ya, barakallahu fikum. Maka aduhai betapa banyak orang-orang yang mau menyambut seruan mereka, mau menerima dari mereka. Betapa banyak orang-orang yang tampil untuk mendakwahkan, wal qaimin bidakwatihim, bangkit dengan dakwah mereka, memberikan pembelaan terhadap mereka, dan bahkan siap berperang di bawah panji mereka, dan memperbanyak sawadihim, yaitu anggota-anggota mereka. Beliau barakallahu fikum berbicara, kalau para kaum munafikin yang membawa berbagai macam bentuk kejahatan hidup bertebaran, lalu kemudian ada orang yang punya akal-akal lemah tersambar, pendengaran, penglihatan tersambar, maka barakallahu fikum, ini akan berakibat sangat-sangat buruk. Barakallahu fikum. Pertama, tentu kata beliau, akan banyak kila waqal, penukilan katanya ini, katanya itu. Waduh, banyak ucapan-ucapan yang didengar. Lalu kemudian dunia ini penuh dengan ungkapan-ungkapan, ya, syair pembelaan, syair ini, syair itu, dawawinia, begitu seterusnya. Ini dalam setiap barakallahu fikum turunnya bala kesesatan itu, mesti ada yang tertangkap dalam jejaring, mesti ada yang tertangkap dalam perangkap, mesti ada dalam semua bentuk barakallahu fikum upaya-upaya penyesatan, apakah dilakukan oleh orang kafir, orang munafik, atau mungkin orang Islam itu sendiri yang punya pemikiran-pemikiran, mesti ada yang terjaring. Maka disinilah letaknya barakallahu fikum, kita harus mengembalikan sesuai dengan amanat Allah subhanahu wa ta'ala kepada ulatul umur. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menafsirkan ulatul umur itu adalah al-umara wal-ulama, mengembalikan urusannya kepada para ulama barakallahu fikum. Peristiwa-peristiwa terkadang datang dengan tampak diduga dan disangka. Sebagai ujian, siapapun yang namanya hidup di atas dakwatus sunnah akan lebih besar ujiannya terus. Barakallahu fikum. Lewat satu ujian, ujian besoknya lebih besar lagi. Lewat dari satu ujian akan datang ujian yang lebih besar lagi. Sehingga yang tersisa adalah qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit yang tersisa. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan sebab dari keberhasilan kita pada ujian pertama. Jangan kita lupa apa yang menjadi penyebab lulusnya kita pada ujian pertama. Ini harus dipegang. Akan menyusul ujian yang lebih besar lagi. Masuk pada babak kedua. Mungkin dengan ujian lebih. Dengan pemain yang berbeda. Dengan baju yang berbeda. Sekarang pemainnya adalah orang yang lebih dekat dengan dirimu. Akan lebih besar kan? Kalau kemarin mungkin pemainnya orang jauh. Jauh dari diri engkau. Iya, kita mendengarnya na'am, kita belajar darinya, iya, kita menghadiri. Tapi akan datang ujian dari orang yang sangat dekat dengan dirimu. Iya, mungkin jika engkau sebagai seorang istri dari suamimu. Barakallahu fikum. Ingat, kelulusan engkau pada ujian pertama itu jangan dilupakan. Kalau sampai Anda sebagai seorang istri, oh ini suamiku harus kubela. Oh sudah. Ma'assalamah. Demikian juga kaitannya dengan seorang suami terhadap istrinya. Seorang murid terhadap gurunya. Barakallahu fikum. Iya, seorang murid terhadap syekhnya atau alimnya itu sangat-sangat dekat hubungannya. Kalau sampai mau, ini guruku. Darinya aku mengenal hujah, darinya aku mengenal hidayah. Oh, siap-siap. Allah akan menguji keikhlasan murid, akan menguji keikhlasan istri, menguji keikhlasan suami, menguji keikhlasan siapapun juga dari orang yang ikhlas. Siapkah dia menerima ujian dan cobaan itu? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa kita harus belajar, ingat kita sudah diuji dengan sekian ujian. Jangan sekali-kali keluar dari sebab kelulusan pertama kali ujian itu. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kekuatan seseorang di hadapan upaya-upaya pengerusakan agama dan keyakinan adalah kembali kepada wulatul umur. Kembali kepada ulama. Barakallahu fikum. Kembali kepada waratsatul anbiya. Nah ya akhi, persoalannya itu di Indonesia loh. Kita susah untuk menghubungi ulama. Oh, di sana ada kepanjangan tangan para ulama. Mereka adalah guru-guru engkau yang istiqomah di atasnya, yang berjalan di atas bimbingan akabirul ulama. Maka itulah dia sebagai pembantu engkau untuk terus istiqomah di atas jalan ini. Kelulusan inilah dia yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun dahsyat ujian dan cobaan itu, bila kita tidak keluar dari bimbingan Allah Azza wa Jalla ketika ujian itu diturunkan, insyaAllah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita kejutan hidayah untuk kita bisa lepas dan lolos barakallahu fikum dari ujian tersebut. Sekali lagi, bahwa banyaknya orang-orang yang menyambut karena memang akalnya lemah. Karena yang menjejali pendengarannya itu ya suara-suara sumbang tadi. Gila, kola, katanya ini, katanya itu, ini, itu. Itu yang menjejali pendengarannya barakallahu fikum. Semoga Allah lindungi kita barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.